Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa aktif ikut serta dalam pembelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Asallahu yaj'ala istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa alla yaj'ala fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana. Kaum muslimin dan muslimat, semoga telah siap dengan peralatan pembelajaran bahasa Arab. Pada malam hari ini kita masuk pelajaran yang kelima, halaman 27, Ad-Darsul Khamis, As-Sabha, As-Sabi'ata, Wa Ishrun. Nah, langsung kita baca dan bersama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Istami'u thumma karrir. الدرس الخامس سعيد أكتاب محمد هذا يا ياسر أكتاب محمد هذا يا ياسر ياسر لا هذا كتاب حامد سعيدٌ. أين كتاب محمد؟ ياسر. هو على المكتب هناك. سعيدٌ. أين دفتر عمار؟ ياسر. هو على مكتب المدرس. هو على مكتب المدرس سعيد قلم من هذا يا علي علي هذا قلم المدرس سعيد أين حقيبة المدرس علي هي تحت المكتب. نعم kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar hidayah. Nukarrir maratan saniya. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. La. Hadha kitabu Hamidin. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta, pada pembelajaran pelajaran yang kelima ini percakapan atau muhadasa, hiwar antara Sa'id dengan Yasir, kemudian Ali. Sa'id bertanya kepada Yasir, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir?" Apakah kitab Muhammad ini ya Yasir? Hai Yasir. La, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Ini kitab Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Huwa alal maktabi hunak. Dia di atas meja di sana. Hunak, di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Qalamu man hadha ya Ali? Pulpen siapa ini? Hai Ali. Hadha qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Para peserta dan para pendengar hidayah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kelima ini muhadatsah, percakapan, al-hiwar antara Sa'id dan Yasir wa Ali tentang bertanya tanya jawab antara Sa'id dan Yasir. Yang terdapat dalam pelajaran kelima ini tentang kaidah nahunya adalah mempelajari kalimat yang berbentuk mudhaf wa mudhafun ilaihi. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Dalam bahasa Indonesia, kalimat mudhaf wa mudhaf wal mudhafu ilaihi ini yaitu kata majmu'. Contohnya dalam bahasa Indonesia, rumah sakit ada dua kalimat yang artinya satu. Atau tikar sembahyang. Itu bentuk kata majmu' dalam bahasa Indonesia. Dan di dalam bahasa Arabnya, al-mudhaf wal-mudhafu ilaihi. Seperti dalam percakapan yang telah kita baca tadi. Contohnya satu kita ambil dari percakapan ini. Kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad. Atau qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Mudhaf isim yang marfu'. Kemudian mudhafu ilaihi majrur. Contoh qalamul mudarrisi. Qalamu mudhaf. Al mudarrisi mudhafu ilaihi, yang disandarkan kepada mudhaf. Contohnya qalamul mudarrisi, pena guru. Kalau hanya kita menyebutkan qalamu itu kita belum paham, si pendengar belum paham pulpen yang mana yang dimaksud oleh yang berbicara. Qalamu. Kemudian dimasukkan mudhafun ilaihi ditambah dengan al-mudarrisi, maka menjadi sebuah kalimat qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Pulpen guru. Pulpen milik guru. Contoh yang lain, babul baiti. Babul baiti, pintu rumah. Pintu kemudian dinisbatkan kepada rumah, diidofahkan, yaitu menjadi pintu rumah. Babul baiti. Naam. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang kaidah nahu yang terdapat pada pelajaran kelima ini. Kawaid dan grammar yang ada pada percakapan pelajaran kelima pada halaman 27 yang telah kita baca tadi. Nah, langsung kita sapa para penelpon dan para tulabul ilmi yang bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab dengan kita di Radio Hidayah kesayangan Anda. Naam, tafadhal Aba Ismail. Naam Ustaz, dan baiklah sahabat Hidayah rahimakumullah, kembali kita mengundang atensi Anda di 0761-765-2255. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan Bu siapa di mana Bu? Ibu Lina Ustaz. Oh iya, Bu Lina di Fajar Ujung ya. Iya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Alhamdulillah. Sa'idun Akitabu Muhammadin Haza Ya Yasir. Yasir La Haza Kitabu Hamidin. Sa'idun Aina kitabu Muhammadin? Yasir Wa alal maktabi hunak. Sa'idun Aina daftaru Ammarin? Yasir Wa alal maktabil mudarrisi. Sa'idun Qalamu man haza ya Ali? Ali Haza qalamul mudarrisi. Sa'idun Aina hasbatul mudarrisi? Aliun Ya tahta sabi. Naam, Bu Lina di Pajar Ujung. Naam, Ibu Lina? Ya Ustaz. Sebutkan contoh satu dari kalimat mudhaf wa mudhaf ilaihi. Yang di dalam kalimat ini Ustaz. Naam. Qalamul mudarrisi. Tenaga guru. Naam, yang lain? Hakibatul mudarrisi. Naam. Guru. Ahsanti. Masih ada? Rumah sakit Ustaz. Yang lain? Apa arti daftaru Ammarin? Buku tulis Ammar. Buku tulis Ammar. Naam, jazakillah khairan Bu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ibu Lina di Fajar Ujung. Ya, kita nantikan penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita pada malam hari ini. Ya, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, dengan siapa di mana Bu? Dengan Ibu Murniati di Beringin Indah Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Sa'idun Al-Kitabu Muhammadin Haza Ya Yasir. Yasir. La Haza Kitabu Hamidin. Hamidin. Hamidin. Sa'idun. Aina Kitabu Muhammadin. Yasir. Wa alal maktabi hunak. Sa'idun. Aina daftaru ammarin. Yasir. Wa alal maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man haza ya Ali. Aliyu. Haza qalamul mudarrisi. Sa'idun. Aina hakibatul mudarrisi. Aliyu. Ya tahtal maktabi. Naam. Jawab pertanyaan saya, Ibu Murniati. Iya, Pak Ustaz. Naam. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir? La. Haza kitabu Hamidin. Hamidin. La. Haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammarin? Wa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Naam. Jazakillah khairan, Bu Murniati di Beringin Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat Ida ada Ibu Murniati di Beringin Indah. Dan selanjutnya sahabat Ida masih kita terima di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, atau bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS, bisa menghubungi atau mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Dan mohon bersabar sejenak kepada penelpon, kita bacakan pertanyaan SMS yang telah masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kenapa pada baris ke-6 tertulis ala maktabi mudarrisi, bukan alal maktabil mudarrisi? Ya, demikian Ustaz dari Ummu Hasbi. Naam, jazakillah khairan Ummu Hasbi di As-Sofa. Ala maktabil mudarrisi. Maktabil mudarrisi mudhaf wa mudhafun ilaihi. Kalau al-maktabul mudarrisu itu menjadi na'at dan man'ut nantinya. Di sini kita mempelajari mudhaf wa mudhafun ilaihi. Mudhaf tidak dikasih alif lam karena dalam kaidah mudhaf wa mudhafun ilaihi isim yang dinisbahkan kepada isim setelahnya, maka dimakrifahkan dengan penisbatan itu, dengan penisbatan kepada isim setelahnya. Oleh karena itu tidak diberi alif dan lam. Kalau masuk dikasih alif dan lam, itu bukan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Naam. Karena al-mudhaf isim yang dinisbahkan kepada isim setelahnya, maka dengan penisbatan itu menjadi ma'rifah, menjadi yaitu telah kita ketahui yang dimaksud daripada kalimat pertama, atau mengkhususkan dengan mudhaf ilaihinya. Kolamu atau maktabun itu nakira. Belum jelas maktab yang dimaksud. Setelah ditambah dengan al-mudarris, maka jelas maksudnya adalah meja guru. Izan mudhaf isim nakirah. Kemudian tu'rab dengan mudafu ilaihi, dengan kalimat isim setelah mudaf. Mungkin itu penjelasan untuk jawaban dari SMS yang barusan ditanya oleh Ummu Hasbi. Jazakillah khairan. Naam. Langsung. Ya, demikian tadi sahabat Hidayah, jawaban atas pertanyaan melalui SMS. Dan berikutnya kembali kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Iza di Tiyung. Iya, naam, silakan Abu Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'idun Akitabu Muhammadin Haza Ya Yatir Yatirun. La Haza Kitabu Hamidin سعيد أين كتاب محمد ياسر هو على المكتب هناك سعيد أين دفتر عمار ياسر هو على مكتب على مكتب المدرس سعيد قلم من هذا يا علي علي هذا قلم المدرس سعيد أين حقيبة المدرس علي هي تحت المكتب. نعم أبو إزا دي جالان تيوم. أبو إزا yes, نعم أجيب الحوار بيني وبينك. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. دengar هي tadi؟ هو. أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. أبو إزا. نعم يا أستاذ. Berikan kita contoh, sebuah contoh dari kalimat al-mudaf wa mudafu ilaihi yang Abu Iza ketahui. Misal. Oh, nam. Maktabil mudarrisi. Yang lain? Yang lain. Selain yang kitab, ada di buku? Kitab Muhammadin. Kitab Muhammadin. Nah. Mandilu Yasir. Salah ya. Apa nasihat? Nah. Halaman sekolah. Hah? Halaman sekolah. Halaman sekolah. Nah. Halaman bahasa Arabnya hadikotu ya. Hadikotu kebun. Oh, kebun ya. Kebun binatang. Halaman? Kebun binatang. Apa? Kebun binatang. Apa bahasa Arabnya? Kebun binatang apa kemarin tuh? Kebun hadiko. Hadiko binatang an'am ya. Al-hayawan. Iya. Hadikatul hayawani. Ahsan. Jazakallah khairan Abu Iza di Jalan Tiung. Naam. Terangkat. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya, demikian tadi ada Abu Iza di Jalan Tiung. Jazakallah khair atas partisipasinya. Dan berikutnya sahabat Hidayah masih kita terima di 0761-765-2255. atau bagi Anda yang ingin mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Amran. Iya, Pak Amran, supaya ya, Pak. Pak Amran di Sukajadi, Pak ya. Iya, silakan Pak Amran. Ad-darsul khamis. Sa'id. Al-kitabu Muhammadin haza ya Yasir. Yasir la haza kitabun Hamidin. Sa'id. Aina kitabu Muhammadin Yasir huwa alal maktabi huna. Sa'id. Aina daftaru annarin Yasir huwa alal maktabil mudarrisi. Sa'id. Qalanu man haza ya Ali. Aliyun haza qalamul mudarrisi. Sa'id. Aina habibatul mudarrisi. Aliyun hiya tahtal maktabi. Naam. Sekarang alhiwar antara Pak Amran dengan saya. Pak Amran memulai bertanya. Saya jawab. Kitabu Muhammadin haza ya Yasir. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunak. Aina daftaru annarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man haza ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Nah, sekarang Ajib. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir? La, hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammarin? Huwa alal maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Naam, ahsan. Pak Amran di Sukajadi. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amran di Sukajadi telah membaca dan muhadasah yang bagus dan bacaan yang tepat dari Pak Amran di Sukajadi. Jazakallahu khairan. Ya, baiklah sahabat Hidayah rahimakumullah, kita sapa penelpon berikutnya di line telepon 0761-765-2255. Ya, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Semuanya berada di Bandung. Ya, silakan. Sa'idun. Akitabu Muhammadin haza ya Yasir. Yasir. La haza kitabu Hamidin. Sa'id. Aina kitabu Muhammadin? Yasir. Huwa alal maktabi huna. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin? Yasir. Huwa alal maktabi maktabil mudarrisi. Sa'idun. Kolamu man haza ya Ali. Ali. Nah. Haza kolamul mudarrisi. Sa'id. Aina hakibatul mudarrisi. Ali. Ia tahtal maktabi. Naam. Ummu Yunus Ajib. Akitabu Muhammadin haza ya Yasir. La. Haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi huna. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Naam. Ummu Yunus, ya. Berikan contoh mudhaf wal mudhaf ilaih. Min indik. Kitab Muhammad, kitabun Muhammad. Ya. Yang dari Ummu Yunus. Selain yang ada di buku. Pada pelajaran 5 ini. Selain yang ada pada pelajaran 5 ini. Bisa? Miftahun baiti. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Nah, artinya? Kunci rumah. Kunci rumah. Nah, ahsanti jazakillahu khairan Ummu Yunus di Pandau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam weli. Iya, demikianlah sahabat saya tadi ada Ummu Yunus di Pandau. Jazakillahu khair dan selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255 atau di line SMS 0812-684-20000. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ini di Umi Sarah di Lima. Iya, silakan Umi Sarah. Sa'idin. Al-kitabu Muhammadin haza ya Yasir. La, haza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin Yasir. Yasir. Ma alal maktabi hunak. Sa'idun. Aina daftar hammarin? Yasir. Huwa alal maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qolamu man haza ya Ali? Ali. Haza qolamul mudarrisi. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi? Ali. Hiya tahtal maktabi. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir? La. Hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammarin? Huwa alal maktabi al-mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahta al-maktabi. Hiya tahta al-maktabi. Naam, ahsanti Ummu Sarah di Delima. Ummu Sarah. Ya, Ustaz. Hati misalan min kalimatil mudaf wa mudafu ilaihi. Contohnya, Ustaz. Ya. Kitabullah. Naam, ahsan. Terus? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang lain? Yang Nah, jazakillahu khairan Ummu Sarah di Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran kelima ini kita membahas tentang percakapan dan hiwar muhadasah maupun kaidah nahu yang terkandung di dalam pelajaran kelima ini tentang al-mudhaf wal mudhafu ilaihi. Kaidah dari mudhaf wa mudhafu ilaihi pertama adalah al-mudhaf. Al-mudhaf kadang-kadang dia nakirah dan ada juga mu'arrab di i'rab melihat bentuk dia di dalam bentuk mudhaf tersebut di dalam jumlah di dalam kalimat. Contohnya yang ada pada percakapan yang telah kita baca ini. Kitabu Muhammadin. Kitabu Hamidin. Kitabu Nakirah. Kemudian dijelaskan dengan mudhafu ilaihi, maka kitab dinisbatkan kepada Muhammad, maka menjadi kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Kitab Muhammad, kitabu Muhammadin. Contoh yang lain, suwarul hadiqati. Surul hadiqati, pagar kebun. Surul hadiqati murtafi'un. Surul hadiqati murtafi'un. Surun, suru, mubtada, marfu' bidhamma. Suru, barisnya dhamma, itu marfu'. Kemudian al-hadiqati mudhaf, dan suru juga sebagai mudhaf. Al-hadiqati mudhaf wa mudhafu ilaihi, mudhafu ilaihi. Al-hadiqati mudhafun ilaihi. Surun mubtada marfu'un, dan dia sebagai mudhaf. Al-hadiqati mudhafu ilaihi murtafi'un, dan khabarnya al-hadiqati murtafi'un, khabar daripada mubtada. Naam. Itu bentuk, sekilas bentuk kalimat mudhaf wa mudhafu ilaihi. Al-mudhaf dia menjadi nakirah apabila dia isim jenis, seperti yang ada pada contoh dan percakapan yang kita sebut tadi. Kitabu Hamidin, kitabu Muhammadin, surul hadiqati. Contoh yang lain, akhadtu kitabat tilmizi. Akhadtu kitabat tilmizi. Akhadtu fi'il, fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mutakallim, yaitu tu. Kitaba maf'ulun bi, kitabat tilmidhi. Kitaba maf'ulun bi, dan juga dia sebagai mudhaf, wa huwa mudhaf. Maf'ulun bi mansubun bil fath, bil fathi, baris fathah, wa huwa mudhaf. At-tilmidhi mudhafun ilaihi majrurun, isim setelah mudhaf mesti dia majrur. Majrur, maka disebut mudhafun ilaihi, dan mudhaf ilaihi ini majrurun. Naam. Dan juga mudhaf dia mu'raf atau mushtaq dari isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat, maka yang demikian boleh kita ma'rifahkan dengan alat ma'rifah, yaitu alif dan lam. Apabila isim nakirah dimasuki alif dan lam, dia menjadi ma'rifah. Kapan mudhaf menjadi mu'rab apabila dia isim yang mustad dari isim fa'il, isim maf'ul atau sifatun musyabbahatun. Insyaallah pada penjelasan yang lebih lanjut kita lengkapi kaidah nahwu ini pada buku selanjutnya. Pada pertemuan pada buku pertama ini hanya sekilas untuk pandangan bagi para pendengar dan para peserta untuk mengetahui sekilas definisi daripada kaidah nahwu yang kita baca dan yang kita pelajari yang ada pada buku jilid pertama ini. Nah, kita sapa penelpon dan pembaca selanjutnya. Jazakumullah khairan. Nah, tafadhalu. Ya, sahabat hidayah rahimakumullah. Kita masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 atau di line SMS 0812-684-20000. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis. Sa'idun. Akitabu Muhammadin haza ya Yasir. Yasir. La, haza kitabu Hamidin. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Yasir. Huwa 'ala al-maktabi hunak. Sa'idun. Aina daftaru Ammari? Yasir. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man haza ya Ali? Ali. Haza qalamul mudarrisu. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi? Aliun. Hiya tahtal maktabi. Naam, ahsanti Bu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah ajib. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir? La, hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi huna. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Naam, baca tamrin di bawah Ibu Mursyidah. Ajib anil aslatil atiyah. Naam. Aina kitabu Muhammad? Aina kitabu Muhammad? Huwa alal maktabi hunat. Naam. Aina kitabu Ammarun? Ammarin. Huwa alal maktabil mudarrisi. Naam. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Ati misalan min kalimatil mudhaf wal mudhafu ilaihi. Jidarul baiti. Naam, ahsan. Sakful madrasati. Naam. Bilatul masjidi. Bustanil atfali. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ibu Mursyidah di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para penelpon selanjutnya kita langsung masuk ke tamrin nomor 1 dan nomor 2. Bagi penelpon selanjutnya untuk membaca tamrin, kita mulai dari tamrin al-awwal, tamrinul awwal ajib anil as'ilatil atiyah. Kemudian tamrin as-sani adib al-kalimatul ula ila tsaniyah. Seperti dalam contoh yang ada di atas pada tamrin nomor 2. Kitabun Muhammadun, jadikan mudhaf wa mudhafu ilaihi menjadi kitabu Muhammadin. Itu contoh dari tamrin nomor 2. Nah, persilakan tafadhalu. Ya, sahabat ini rahimakumullah, berikutnya kita masuki ke tamrin yang pertama dan yang kedua. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon ke studio di 0761-765-2255 atau bagi Anda ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Syarifah. Ya, Ummu Syarifah, silakan. Aina kitabu Muhammadin? Kitabu Muhammadin alal maktabi hunak. Aina kitabu Ammarin? Kitabu Ammarin alal maktabi mudarrisi. Naam. Aina haqibatul mudarrisi? Haqibatul mudarrisi tahtal maktabi. Naam, ahsanti. Tamrin tsani. Naam, lanjutkan, Bu. Kitabun Muhammadun. Kitabun Muhammadin. Naam. Qalamun Hamidin. Qalamun Hamidin. Naam. Baitun Abbasun. Baitu Abbasin. Naam. Ghurfatun Aliyun. Ghurfatu Aliyin. Aliyin, naam. Daftarun Sa'idun. Daftarun Sa'idin. Mandilun Yasirun. Mandilu Yasirin. Naam. Komisun Ammarun. Komisu Ammarin. Sarirun Khalidin. Sarirun Khalidin. Naam. Terus? Maktabun Al-Mudarrisu. Maktabu Al-Mudarrisi. Naam. Miftahun Al-Baitu. Miftahu Al-Baiti. Miftahul Baiti, naam. Dukkanun At-Tajiru. Dukkanu At-Tajiri. Naam. Baitun Al-Muhandisu. Baitu Al-Muhandisi. Naam. Ismun Waladun. Ismu Walidi. Ismul Waladi. Ismul Waladi. Naam. Kitabun Kitabullahi. Kitabullahi. Naam. Bintun At-Tabibu. Bintu At-Tabibi. Naam. Miftahun Sayyaratu. Miftahun Sayyarati. Naam, ahsanti Ummu Syarifah di Delima. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan bacaan nerapan mudhaf wa mudhafun ilaihi yang tepat dari pada Ummu Syarifah di Delima. Jazakallahu khairan. Naam, tafadhal. Ya, sahabat ini rahimakumullah, masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Amatillah di Tangerang. Ya, silakan, Ibu. Aina Abu Muhammad wa alal maktabiznat. Naam. Aina kitab, aina kitabu Ammar? Wa alal maktabi, wa alal maktabil daf mudarrisi. Wa ala maktabil mudarrisi. Wa alal maktabil mudarrisi. Bukan alal maktabi, ala maktabil mudarrisi. Wa ala maktabil mudarrisi. Naam. Aina hakibatul mudarris? Mudarrisi. Dia tahtal maktabi. Naam, ahsanti. Tamrin usani. Qalamun Hamidun. Qalamu Muhammadin. Langsung Hamidin. Langsung aja jawab, letakkan ke dalam kalimat mudhaf wa mudhaf ilaihi. Baitu Abbasin. Naam. Ghurfatu Aliyin. Naam. Daftaru Sa'idin. Mandilu Yasirin. Mandilu Yasirin. Naam. Mandilu Yasirin. Komisu Ammarin. Naam. Sariru Khalidin. Naam. Miftah mustahil baitin baiti. Naam. Dukanu tijarin. Dukanu tajirin. Naam. Dukanu tajiri. Naam. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Ismul waladi. Naam. Kitabullahi. Kitabullahi. Bintut tabibi. Naam. Miftahul sayyarati. Naam. Ibu Amatillah di Tangerang, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amatillah membaca huruf ya, Samsia dan Komariyanya kurang perhatian, kurang diperhatikan. Contohnya At-Tajiru, At-Tajiru, Dukanut Tajiri, Bintut Tabibi. Langsung tidak dibaca alif lamnya, langsung kepada tasdidnya. Bintut Tabibi, Miftahus Sayyarati. Naam. Jazahallah khairan Ibu Amatillah di Tangkerang. Naam. Tafadhol. Ya, sahabat Dida, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Setelah tadi ada Ibu Amatillah di Tangkerang. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, bisa juga mengirimkan di 0812-684-20000. Dan baiklah, kita sejenak beralih ke pertanyaan melalui SMS. Ya Zat, ini ada pertanyaan, muhandisu itu apa artinya Zat? Naam. Al-muhandisu artinya insinyur atau ahli ya, insinyur, muhandis. Naam, ya. Jazakallahu khairan. Iya, dan baiklah sahabat ilahi rahimakumullah, kita kembali beralih ke pertanyaan atau melalui lan telepon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ummu Hanifah. Iya. Ya, tafadhol. Aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunak. Aina kitabu Ammarin huwa ala maktabil mudari. Aina hakibatu mudarisi hiya tahtal maktabi. Naam. Ummu Hanifah, tamrinu sani. Naam, lanjutkan. Ya. Kitabu Muhammadin kolamu hamidu baitu Abbasin korpatu Aliin daftaru Sa'idin mandilu Yasirin komisu Ammarin sariru Khalidin. Naam. Maktabul mudarisi miftahul baiti dukkanu at-tajiri. Langsung dukkanut tajiri. Dukkanut tajiri. Baitul muhandisi. Ismul waladi. Kitabullah. Bintut tabibi. Bintut tabibi. Naam. Miftahus sayyarat. Apa arti miftahus sayyarati? Ummu Hanifah. Kunci mobil. Bintut tabibi. Bintut tabibi. Bintun. Apa artinya? Kurang tahu. Hanifah binti Fatimah bintun. Bintun apa artinya? Lawan daripada bin. Bin apa artinya, Bu? Muhammad bin Ali. Bintun? Enggak tahu. Enggak tahu. Ibu punya anak? Iya. Hanifa. Hanifa binti ibu. Nah. Anak perempuan tabib. Bintut tabibi anak perempuan dokter. Kitabullahi. Ka'bah. Hah? Kitabullahi. Buku apa? Kitabun apa artinya? Buku. Kitab. Kitabullah. Maksud kitabullah ini apa? Al-Qur'an. Naam, kitabullah, kitab Allah. Ismul waladi. Apa artinya, Bu? Nama anak. Nama anak. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Baitun artinya? Baitun. Ummu Hanifah. Baitun dari awal sudah banyak rumah. Kita. Hah? Rumah insinyur. Rumah. Rumah insinyur. Dukanut tajiri. Warung pedagang. Naam. Miftahul baiti. Kunci rumah. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan. Ummu Hanifah di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ummu Hanifah. Dan selanjutnya para peserta, kita tunggu dalam pembacaan tamarin yang ada pada pelajaran kelima ini. Nah, tafadhalu. Ya, demikian sahabat Hidayah, da Ummu Hanifah di Sukajadi. Dan selanjutnya kita masih menerima di 0761-765-2255 atau di line SMS 0812-684-20000 bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio pada malam hari ini. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hasbi. Oh iya, silakan Ummu Hasbi. Tamrin Sari. Tamrin Wahid. Tamrinul Awal. Aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunak. Aina kitabu Ammarin huwa ala maktabil mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi hiya tahtal maktabi. Kitabu Muhammadin Qalamu Hamidin. Baitul Abbasin Hurfatu Aliyin Daftaru Sa'idin Mandilu Yasirin Komisu Ammarin Sariru Khalidin Maktabu Mudarrisi Miftahul Baiti Dukanut Tajiri Baitul Muhandisi Ismul Waladi Kitabullah Bintut Tabibi Miftahul Tayyarati. Naam. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi. Naam. Miftahul Baiti. Mana yang mudhaf dan mana yang mudhafu ilaihinya? Miftahul Dubok. Naam. Mudhaf baitinya wal mudhaf. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Naam. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, dan baiklah sahabat Ida, itu dia tidak ada Ummu Hasbi di Asofa yang telah bergabung berpartisipasi bersama kita di studio. Jazakallah khair. Dan baiklah, selanjutnya sahabat Ida di 0761-765-2255 silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio. untuk membacakan tamrin yang pertama dan kedua pada malam hari ini. Dan baiklah, sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ke Umu Aris di Geraha. Ya, silakan. Kitabu Muhammadin. Qalamu Hamidin. Baitu Abbasin. Naam. Furqatu Alim. Daftarun Sa'idin. Naam. Mandilun Yasirin. Qamisu Ammarin. Naam. Sariru Khalidin. Maktabu Mudarrisi. Miftahu Baiti. Dikkanu Tajiri. Naam. Baitu Muhandisi. Ismul Waladi. Kitabullahi. Naam. Baitu Tabibu. Miftahu Sayyarati. Naam. Tamrin nomor pertama dijawab, Bu. Ajib anil as'ilatil atiyah, halaman 27. Tamrinul awal. Aina kitabu Muhammadin? Wa alal maktabi. Naam. Mudarrisi. Aina kitabu Ammarin? Wa alal maktabi. Mudarrisi. Aina hakiba baitun mudarrisi? Hakiba baitun mudarrisi. Naam. Hiya tahtal maktabi. Naam. Pertanyaan yang pertama tadi, aina kitabu Muhammadin, sesuai dengan percakapan dan hiwar yang di atas, aina kitabu Muhammadin, huwa alal maktabi hunak. Oh. Huwa alal maktabi hunak. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha. Jazakillah khairan, bacaan yang tepat dan jawaban yang benar dalam membaca tamarin di bawah ini. Naam. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Hidayah rahimakumullah. Itu dia tadi ada Ummu Arif di Geraha. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Dan selanjutnya ada pertanyaan atau permintaan dari SMS nih dari Pak Amran, Zat. Ya, tolong diartikan tamrin yang kedua nih, Zat. Dan Adolf dan kamus lengkap bahasa Arab yang bagus. Maksudnya apa kamus lengkap bahasa Arab yang bagus? Apakah karangan Profesor Mahmud Yunus bagus? Ya, demikian, jazakallah khair dari Pak Amran, Zat. Nah, ahsan ta Pak Amran. Untuk pemula, mungkin kamus Profesor Mahmud Yunus itu sudah bagus dan mudah dimengerti, dan untuk mencari kalimat atau mencari asal kalimat, mungkin bagi kita pemula lebih bagus memiliki kamus Profesor Mahmud Yunus. Itu bagus. Insyaallah Pak Amran sudah memilikinya. Dan juga Pak Amran minta arti daripada kalimat pada tamrin kedua ini. Ya, insyaallah kosakata yang ada pada tamrin dua ini sebagian sudah ada kita lewati, tapi untuk mengingat dan mengulang tidak salah kita untuk mengulangnya. Yang pertama, qalamu Hamidin. Pulpen Hamid. Pulpen milik Hamid. Baitu Abbasin. Rumah Abbas. Hurfatu Aliyin, kamar Ali. Daftaru Sa'idin, buku tulis Sa'id. Mandilu Yasirin, sapu tangan Yasir. Komisu Ammarin, baju Ammar. Sariru Khalidin, tempat tidur Khalid. Maktabul Mudarrisi, meja guru. Miftahul Baiti, kunci rumah. Dukanut Tajiri, warung pedagang. Baitul Muhandisi, rumah insinyur. Ismul Waladi, nama anak. Anak Al-Walad, anak laki-laki kecil. Al-Walad. Ismul Waladi, anak. Nama anak. Kitabullahi, kitab Allah. Bintut Tabibi, anak perempuan tabib, dokter. Miftahus Sayyarati, kunci mobil. Nah, insyaallah Pak Amran apabila dan para peserta apabila mendapatkan kalimat yang belum mereka tahu dan mengerti, insyaallah telah mencatatnya satu persatu. Dan kita harapkan semua para peserta dan para pendengar yang memiliki buku pelajaran bahasa Arab ini hendaklah menghafal kosakata dan kalimat yang ada pada pelajaran kita ini, dan juga menghafal muhadatsah, percakapan-percakapan yang telah kita baca, untuk melatih diri kita untuk bercakap-cakap dengan teman atau bersama saudara yang ada di rumah. Semoga para peserta dan para pendengar mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh buku pelajaran bahasa Arab kita ini. Jazakumullah khairan. Naam. Tafadhal ba'dahu. Dan baiklah sahabat ini, masih ada beberapa kesempatan ke depan. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita pada malam hari ini di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Aina kitabu Muhammadin wa alal maktabi hunas. Aina kitabu Ammarin wa alal maktabi mudarrisi. Aina hakibatul madr. Aina hakibatul mudarrisi. Ia tahta maktabi. Kitabu Muhammadin. Kolamu Hamidin. Baitu Abasin. Gurfatu Aliin. Daftaru Sa'idin. Mandilu Yasirin. Komisu Ammarin. Tariru Khalidin. Maktabul Mudarrisu. Miftahul Baiti. Ulang. Maktabul Mudarrisi. Oh iya, Pak. Maktabul Mudarrisi. Miftahul Baiti. Dukanul Tajiri. Baitul Muhandisi. Ismul Waladi. Kitabullahi. Baitut Tabibi. Bintut Tabibi. Naam. Miftahu Sayyarati. Naam. Dari ibu siapa tadi, Abu Ismail? Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan Ummu Muhammad. Ummu Muhammad. Iya, Pak. Miftahu Sayyarati. Ayin. Mana yang mudhaf dan mana yang mudhaf ilaihi? Miftahu mudhaf Sayyarati mudhaf ilai. Naam. Kenapa dibaca sayyarati? Karena dia sebagai mudhaf ilai. Mudhaf ilaihi. Naam, ahsanti, jazakillah khairan. Ummu Muhammad di Panam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, walakhir Ustaz. Ya, naam Ustaz, ini ada SMS kembali dari Pak Amran. Jadi ternyata yang tadi yang diminta ditolong minta artikan itu bukan kalimat yang banyak di bawah itu kan, tetapi yang judul nomor 2 itu Ustaz. Itu yang diminta untuk diartikan Ustaz. Adib al-kalimatul ula ila thaniya. Sandarkanlah kalimat yang pertama ini kepada kalimat yang kedua. Contohnya, kitabun disandarkan kepada kalimat yang kedua, Muhammadun. Jadi, maka menjadi sebuah kalimat, kitabu Muhammadin. Itu adib, sandarkanlah. Tau, tambahkan kalimat pertama kepada kalimat kedua untuk menggabungkan dua kalimat ini, kitabun Muhammadun. Diidofahkan kitab kepada Muhammad, kitabu Muhammadin. Adib ini idofahkan, disandarkan. Nah, mungkin itu yang dimaksud Pak Amran. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Sedikit kemarin juga ada pertanyaan dari Pak Amran tentang dalam, seperti Pak Amran baca dalam Al-Quran, mungkin ada dalam kitab juga, mungkin mereka mendapatkan min qablu, min qablu, ada juga min qablikum, dan ada juga min qablu saja, tidak ada mudhaf ilaihinya. Itu ada kalimat qablu atau ba'du dan yang lainnya, itu mereka di i'rab sesuai tempatnya di dalam sebuah kalam, sebuah jumlah atau kalimat apabila dia mudhaf. Dan juga ada yang mabni, contohnya kita membaca min qablu, itu qablu isim ini mabni alat dhamma apabila dihapus, dihilangkan mudhafun ilaihinya, contohnya min qablu atau min ba'du. Apabila mudhafun ilaihinya tidak ada atau dihilangkan, maka dia dhamma, mabniun ala dhamma. Qablu atau wahasbu, wa awwalu, semuanya mereka di i'rab seperti sebagaimana letaknya di dalam sebuah kalimat. Misal, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Bagi Allah lah urusan min qablu, dari sebelumnya dan sesudahnya. Min qablu wa min ba'du. Jadi, ini mudhaf. Tapi, dia dimabniun ala dhammi. Dia dihilangkan, tidak ada mudhafun ilaihinya. Tidak ada mudhafun ilaihinya. Min qablu wa min ba'du. Jadi, mahzub. Dihilangkan mudhafun ilaihinya. Maka, dia menjadi dhamma. Dan itu tidak merubah arti dan makna daripada kalimat tersebut. Tidak merubah niat arti daripada kalimat. Contohnya yang lain, fahasbu A'taituhu dinaron fahasbu. Saya memberikannya satu dinar saja. A'taituhu dinaron fahasbu. Mabniun ad-dhamma. Fahasbu. Dhamma. Dia tidak memiliki, tidak disebutkan mudhafun ilaihinya, maka dia dhamma. Mungkin itu penjelasan daripada pertanyaan SMS yang pada hari Senin kemarin. Nah, begitu juga kalimat yang lainnya. Insyaallah untuk melanjutkan dari kaidah nahwu, qawaidun nahwi, kita pelajari pada buku-buku berikutnya. Dan pada pertemuan berikutnya kita hanya dalam buku pertama ini hanya sekilas dari pengertian tentang kaidah nahwu yang kita baca, supaya para pendengar dan para peserta tidak bingung dalam pelajaran pemula ini. Mungkin dari SMS terakhir tadi berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini dalam pelajaran bahasa Arab ini. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas partisipasi para pendengar dan para peserta yang ada di rumah dalam pelajaran bahasa Arab ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.